Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salawat Kediri selamat. Alhamdulillah awake sehat. Selawat Indonesia selamat. Alhamdulillah. Awake sehat. Alhamdulillah. Awake kuat. Derek majelis ada selawat. Berkat selawat Indonesia selamat. Salatullah salamullah. Salamullah ala yasin. Berkat sholawat maksiat minggat urip ning donya iku singkat.